Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan sebelumnya kita banyak membaca i'rab, terutama pada ayat. Naam. Dan untuk mulai malam ini, yaitu setiap malam Kamis ba'da maghrib, naam, metode taklim akan diubah. Naam. Hanya membaca kitab matan yang ada dengan syarah atau penjelasan ringan yang berkaitan dengan matan tanpa mengi'rab. Naam. Adapun mengi'rab insyaallah akan dialihkan pada malam Ahad. Pada malam Ahad pada Isya insyaallah taala. Naam. Jadi setiap malam Kamis kita akan baca kitab ini beserta enam syarah ringkas insyaallah. Adapun untuk membaca i'rabnya tetap pada kitab ini juga, namun pada malam Ahad pada Isya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada membaca ayat dzalika mimma auha ilaika rabbuk minal hikmah. Itu bukan. Sampai ayat mana kemarin? Itu bukan. Yang terakhir dibaca. Iya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Naam. Ya, kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan firman Allah taala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang Allah, apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka itu ikutilah jalan tersebut. Maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti as-subula fatafaraqu bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang mana jalan-jalan tersebut menjadikan kalian berpecah dari jalanku. Wa qauluhu, dan juga firman Allah taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah semata janganlah kalian mensukutukannya dengan sesuatu pun. Ila qalihi, sampai pada firman-Nya, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan barang siapa yang setan itu menjadi temannya, maka sangat jelek temannya tersebut. Qala undur ila ma fi hadhil ayati minal awamiril lati balagat min husniha. Perhatikanlah terhadap ayat-ayat ini yang terkandung di dalamnya perintah-perintah yang mencapai balagat min husniha, mencapai pada bagusnya perintah tersebut, wa umumi khairiha, dan cakupan kebaikannya yang umum, wa masalihiha dhahirati, wa masalihiha dhahirati wal batinati nihayatal husni, dan juga maslahat yang dhahir dan yang batin yang mencapai pada kebaikan yang sangat tinggi. Wal adli wa rahmati wa ma fiha minal manhiyat allati dararuha 'azimun, dan juga keadilan, rahmat, dan segala yang terdapat di dalamnya dari larangan-larangan yang dararnya, bahayanya sangat besar. Wa jurmuha kabirun, dan dosanya besar. Wa mafasiduha la tu'addu wa la tuhsa, dan juga mafsadatnya, kerusakannya tidak bisa terhitung. Wa hiya min a'zami mu'jizatil Qur'an, dan ini adalah bagian daripada mukjizat Qur'an yang sangat agung. Wa rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluha ma wasafallahu bihi khawasal ibadi wa fudhalaihim fi qalihi, dan yang semisal ayat-ayat di atas, yaitu ayat yang di mana Allah mensifati para hambanya yang khusus, dari para hambanya yang khusus dan para hambanya yang utama, fi qalihi, pada firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan para hamba Ar-Rahman, para hamba Allah yang Maha Penyayang, yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Ila qalihi, sampai pada firman-Nya, ulaika yudzauna al-ghurfata bima sabaru, mereka itulah orang-orang yang akan dibalasi dengan balasan derajat yang tinggi disebabkan mereka bersabar. Al-ayat sampai akhir ayat. Nah, barakallahu fikum. Nah, pada ayat-ayat yang disebutkan di atas, yang mana pada ayat-ayat tadi, nah, Allah SWT tidaklah memerintahkan perkara-perkara melainkan perkara-perkara tersebut maslahatnya khoniso atau rojiha. Demikian juga terdapat ayat-ayat yang melarang, yang mana larangan tersebut tidaklah dilarang melainkan pada perkara yang mafsadatnya khaliso atau rojiha. Nah, dan mu'alif rahimahullah mencontohkan beberapa ayat atau sekian banyak ayat untuk menjelaskan bahwasanya kaidah ini, kaidah pertama yang kita baca, betul-betul nyata ada pada Al-Quran, yaitu dari bentuk perintah ataupun larangan yang tersebutkan dalam Al-Quran. Nah, apa kaidahnya? Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Naam. Insyaallah akan semakin jelas pada kalimat berikutnya ketika menyebutkan contoh. Naam, syahidnya ayat-ayat yang kita baca ini menyebutkan di dalamnya perintah-perintah, yang mana perintah-perintah tersebut tidaklah diperintahkan oleh Allah melainkan untuk yang maslahatnya khalisah atau rajiha. Demikian juga terdapat ayat-ayat yang melarang, yang mana larangan tersebut terhadap perkara yang khalisah atau rajiha. Nah, dan pada ayat yang barusan kita baca, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Nah, sampai pada firman-Nya, ulaika yudzaunal hurfata bima sabaru, Nah, pada ayat tersebut yaitu dari surat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 63 sampai 75. Disebutkan di situ sifat-sifat para hamba Allah. Disebutkan sekitar 15 sifat. Dari sifat rendah hati, mengerjakan sholat malam, berlaku pertengahan dalam membelanjakan harta, tidak berbuat syirik, tidak memberikan persaksian palsu, dan seterusnya. Yang mana ini menunjukkan sifat-sifat yang terpuji. Menyebutkan tentang sifat-sifat yang terpuji. Dan ketika Allah SWT menyebutkan pujian terhadap sifat tertentu, itu mengandung arti perintah. Perintah untuk memiliki sifat tersebut. Wa qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun fuma addada awsafahum hatta qala ulaika humul warifun alladzina yarifunal firdosahum fiha khalidun. Dan juga firman Allah Ta'ala, sungguh beruntung orang-orang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka dengan sifat lain yang sangat banyak, sampai pada firman-Nya, ulaika humul warifun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdosahum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga firdos dan mereka kekal di dalamnya. Demikian juga pada ayat ini surat Al-Mu'minun, dari ayat pertama sampai ayat 11, Allah SWT menyebutkan pula sekian banyak sifat yang terpuji pada orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, disebutkan sifat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia, sifat yang berikutnya, yaitu berpaling dari perkara yang sia-sia. Walladzina hum li zakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakat. Waladinahum li furujihim hafidhun, dan orang-orang yang menjaga kemaulan mereka, dan seterusnya. Juga disebutkan sekian banyak sifat. Lalu disebutkan pada ayat 10 balasan mereka, atau ayat 11, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga firdos dan mereka kekal di dalamnya. Ini juga menunjukkan tentang pujian Allah kepada orang-orang beriman yang mana mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat ila qalihi a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Juga demikian sama menyebutkan tentang sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, sampai firman-Nya, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Pada surat Al-Ahzab ayat 35. Qala faqulu ma fi hadhihi al-ayati minal awsafi allati wasafallahu biha khiyaral khalqi qad 'alima husnaha wa kamalaha wa manafi'aha al-'azimah. Setiap yang ada pada ayat-ayat ini, setiap apa yang ada pada ayat-ayat ini, minal awsaf, berupa sifat-sifat, allati wasafallahu biha khiyarul khalqi, yang mana dengan sifat-sifat tersebut Allah mensifati para hambanya yang utama, qad alima husnaha wa kamalaha, yang telah diketahui baiknya dan sempurnanya, wa manafi'aha al-'azimata, dan juga manfaatnya yang besar. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Barakallahu fikum. Qala wa jami'u ma fi hadhihi syari'ati minal ibadati wal muamalati wal amri bi ada'il huquqi mutanawi'ati tafasilu wa tafari'u lima dzakarahu Allahu fi hadhil ayat. Dan semua yang ada pada syariat, baik berupa ibadah, muamalah, perintah menunaikan hak yang beraneka ragam, tafasilu yang semuanya dirinci, wa tafari'u, dan juga disebutkan cabang-cabangnya, itu perinciannya, lima dzakarallahu fi hadhil ayat, dari apa yang Allah sebutkan pada ayat-ayat ini. Wa jami'u ma fasalahu ulama'u min masalihil ma'murati. Demikian juga semua yang ulama rinci dari perkara-perkara maslahat yang diperintah, wa manafi'iha, dan manfaat dari perintah tersebut, wa madhari manhiyati, dan dari bahaya larangan-larangannya, wa mafasidiha, dan apa yang terkandung kerusakan padanya, dakhilun fi hadzal asl, masuk pada asal ini, yaitu masuk pada kaidah ini, yaitu kaidah asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Naam. Wa li hadza yu'allilul fuqaha'u al-ahkam al-ma'mura biha bil masalih. Karena itu para ulama ahlul fikih menyebutkan alasan hukum-hukum ma'mura, al-ahkam ma'mur, menjelaskan tentang, memberikan alasan tentang hukum-hukum yang diperintah dengan masoleh, yaitu adanya maslahat. Ulang. Karena itu, para ulama fuqaha memberikan alasan terhadap perkara yang diperintah dengan adanya masoleh, adanya kemaslahatan. Artinya, segala perkara yang diperintah, di dalamnya pasti terkandung maslahat. Gitu ya. Namun maslahat ini rojiha atau khaliso. Wal manhiya anha bil mafasid. Demikian juga mereka, para ulama fuqaha, memberikan alasan terhadap perkara yang dilarang dengan mafasid, dengan adanya kerusakan, bahaya. Nah, setiap yang dilarang, maka di situ terdapat bahaya. Nah, baik bahayanya rojihatun atau khalisatun, bahaya murni atau lebih banyak bahayanya. Wa hadul usulil arba'ati al-mabni 'alaiha jami'ul ahkam al-qiyasul ladzi huwal adlu. Dan salah satu dari empat yang pokok, dan salah satu dari empat yang pokok, empat hukum pokok yang dimaksud dengan empat hukum pokok, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan salah satu dari empat hukum pokok yang di atasnya dibangun kebanyakan hukum-hukum yang lainnya, yaitu qiyas, yaitu hukum yang keempat, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian qiyas. Alladhi huwal adlu, yang mana qiyas ini adalah adl. Wama yu'rafu bihil adlu wa huwal mizan alladhi qala Allahu fihi Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Nah, juga apa yang disebutkan dengan pengertian lain selain adil, yaitu mizan, Allah SWT berfirman dalam perkara ini, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah menurunkan Alkitab bil haqq dan juga menurunkan mizan. Wa huwa al-jam'u bainal masailil mutamatsilati fi masalihiha aw fi madhariha. Yaitu qiyas, maksudnya qiyas yaitu mengumpulkan antara perkara-perkara yang memiliki kesamaan, fi masalihiha, pada maslahatnya, pada maslahat perkara-perkara tersebut, au fi madhariha, atau pada bahaya-bahayanya, bi hukmin wahidin, dengan satu hukum. Wa tafriqu bainal mutabayyinatil mukhtalifati bi ahkamin mukhtalifatin munasibatin likulli wahidin minha. Demikian juga membedakan antara dua perkara yang berbeda dengan hukum yang berbeda yang sesuai untuk setiap dari perkara-perkara tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini hakikat dari qiyas, yaitu ilhaqu far'in bi aslin bi ilatin jami'atin bainahuma. Qiyas itu menyamakan yang cabang kepada yang pokok, menyamakan yang perkara cabang dengan perkara yang pokok karena adanya kesamaan sebab di antara keduanya, kesamaan ilat sebab antara keduanya. Nah, barakallahu fikum, dalam qiyas tidak boleh menyamakan cabang dengan pokok kecuali karena adanya kesamaan ilah tadi, alasan atau sebab. Nah, maka ketika adanya kesamaan sebab, hukumnya menjadi sama, satu hukum. Nah, seperti misalkan tentang menyebutkan di Al-Quran, menyebutkan haramnya khamr. Nah, khamr itu minuman yang terbuat dari anggur. Barakallahu fikum, kemudian bagaimana kalau ada perkara lain yang bukan khamr, yang dia itu memabokkan, apa hukumnya? Maka dikiaskan kepada khamr, hukumnya haram. Sebagaimana khamr itu kias. Nah, dan pembahasan kias ada rincian ya, dibahas di kitab usul fiqh biasanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka pada kias disamakan, maka pada kias ini juga berlaku kaidah ini. Nah, yaitu kaidah masalah masalih dan mafasid. Bahwasanya tidaklah disamakan yang khobith melainkan dengan yang khobith. Yang jelek, yang rusak disamakan dengan yang jelek atau rusak. Bagaimana juga menyamakan yang baik juga kepada yang baik. Nah, thayyib kepada yang thayyib. Barakallahu fikum. Qala. Nah, sekarang mau masuk ke contoh ya. Qala mu'alif rahmatullah. Mithalun, contohnya. Ma maslahatuhu khalisatun minal ma'murati wa madaratuhu khalisatun minal manhiyat. Contohnya, perkara yang maslahatnya murni, khaliso. Perkara yang maslahatnya khaliso minal ma'murat, dari perkara-perkara yang diperintah. Atau dengan bahasa ringkas, contoh perkara yang diperintah yang maslahatnya murni. Wa madaratuhu khalisatun, dan bahayanya, kerusakannya juga murni. Minal manhiyat, nah, dari perkara yang dilarang. Contoh untuk perkara yang diperintah yang maslahatnya murni dan perkara yang dilarang yang bahayanya murni. Apa contohnya? Qala, beliau berkata, jumhurul ahkami syariati, yaitu semua atau kebanyakan hukum-hukum syariat. Fal imanu wa tauhidu wa masalihihima khalisatun fil qalb wal ruhu wal badani wad dunya wal akhirah. Iman, tauhid, kedua maslahat keduanya murni. Contohnya iman dan tauhid, perkara yang diperintah kita harus beriman, harus bertauhid ya, perkara yang diperintah ini keduanya memiliki maslahat yang murni. Fil qalb, murni maslahatnya untuk hati. War ruh, murni untuk ruh, jiwa. Wal badan, untuk badan. Wad dunya wal akhirah, murni maslahatnya untuk dunia dan akhirat. Wasyirku wal kufru, demikian juga syirik, syirikan dan kekufuran. Madaratuhu wa mafasiduhu khalisatun alal qulub wal abdan wa fid dunya wal akhirah. Demikian juga kesyirikan dan kekufuran. Nah, kesyirikan dan kekufuran adalah dua perkara yang dilarang. Nah, kita dilarang dari berbuat syirik, dilarang pula dari berbuat kufur. Madaratnya, bahayanya, kerusakannya adalah khalisah, murni, alal qulub, pada hati, wal abdan, pada badan, fid dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wasidku maslahatuhu khalisatun wal kadhibu biddidihi. Demikian juga berbuat jujur, maslahatnya juga murni. Wal kadhibu biddidihi, dan dusta kebalikannya, yaitu dusta madorotnya murni. bahayanya murni. Walihada idza tarattaba 'alal anwa'il kadhibi maslahatun kubra tajidu 'ala mafsadatihi kal kadhibi fil harb wa fil islahi bainan nasi afan diulang wasidku maslahatuhu khalisatun jujur maslahatnya murni wal kadhibu biddidihi adapun dusta kebalikannya maksudnya tidak murni rajiha walidha idza taraddaba ala anwa'il kadhibi maslahatun kubra karena itu apabila kedustaan berakibat kepada maslahat yang lebih besar apabila berbuat dusta berakibat tarattaba kepada maslahat kubra pada maslahat yang lebih besar walidha idza taraddaba ala anwa'il kadhibi maslahatun kubra tasidu ala mafsadatihi karena itu apabila ada suatu jenis dusta tertentu yang berakibat berkonsekuensi maslahat yang lebih besar tazidu ala mafsadatihi yang mana maslahat ini melebihi mafsadatnya melebihi bahayanya kal kadhibi fil harb seperti dusta pada peperangan seperti berupa dusta ketika perang wa fi islahi bainan nas dan juga dusta dalam mendamaikan antara manusia mendamaikan permusuhan yang terjadi di antara manusia faqad rakhasa fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh Rasulullah telah memberikan rukhsah pada perkara ini yaitu dibolehkan. Nah, maka Rasulullah memberikan rukhsah pada perkara ini yaitu dibolehkan. Kenapa? Li rujhani maslahatihi karena rojihnya maslahat untuk dusta tersebut ketika itu yaitu ada bahaya dan ada maslahat. Namun yang lebih besar ketika itu maslahatnya. Dusta ada bahaya, yaitu tidak jujur. Namun ketika dustanya ketika perang atau untuk mendamaikan antara orang yang berselisih, dusta untuk mendamaikan, maka ketika itu ada maslahat. Yang maslahat tersebut lebih besar daripada mafsadatnya. Kebaikannya lebih besar daripada mafsadatnya. Nah, ada catatan lagi ya dibaca itu dalil tentang perkara ini hadis Ummu Salamah hadis Ummu Kulthum radhiyallahu anha hadis Ummu Kulthum radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ummu Salamah beliau mendengar Rasulullah bersabda laisal kadhibu alladhi yuslihu bainan nasi fayamni khairan aw yaqulu khairan bukanlah pendusta, bukanlah dikatakan pendusta orang yang menislah, memperbaiki hubungan antara manusia. Fayamni khairan aw yaqulu khairan. Maka ia menyebutkan perkara yang baik atau berkata perkara yang baik. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dan pada riwayat Imam Muslim ada tambahan. Pada riwayat Imam Muslim ada tambahan, qalat Ummu Kulthum walam asma'ahu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi thalathi ta'anil harb wa islahi bainan nas wa hadithul rajuli mra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Beliau berkata, Ummu Salamah berkata, aku tidak mendengar sedikitpun dari Rasul tentang memberikan keringanan kepada yang dikatakan oleh manusia kecuali pada tiga perkara. Yang beliau maksud adalah pada peperangan dan mendamaikan hubungan di antara manusia dan ucapan sang suami kepada istrinya atau sang istri kepada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Nah, para ulama mencontohkan contoh dusta yang terkandung maslahat yang dibolehkan seperti ketika ya mencontohkan apa islah bainan nas contoh ucapannya seperti seorang berkata kepada si A misalkan terjadi perselisihan antara si A dan si B maka pihak ketiga ini ingin menambahkan si A dan si B ia berkata kepada si A, sungguh aku enggak mendengar si B berkata-kata begini, begitu, atau sungguh yang saya ketahui dia itu menyebut kebaikan, memujimu, tidak begini, tidak begitu. Kemudian datang kepada si B, mengatakan, sungguh si A tidak menyebutkan, melainkan kebaikan, nantang engkau, dan begini, begitu, dan seterusnya. Sehingga apa? Kedua belah pihak akhirnya akan berpersangka baik, kemudian damai. Nah, itu dicontohkan di antara yang mencontohkan Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam syarah beliau, mensyarah hadis ini. Nah, dan juga ulama yang lainnya mensyarah kitab ini. Beliau ada syarahnya dalam bentuk, masih dalam bentuk file audio ya, belum ditulis. Barakallahu fikum. Nah, dengan juga Syekh Bin Baz juga pernah ditanya tentang hadis ini dalam fatwa beliau. Nah, beliau juga mencontohkan atau menyebutkan penjelasan tentang dusta, bolehnya dusta untuk mengislah di antara dua pihak yang saling berselisih, baik dua orang atau dua suku dan seterusnya. Sehingga apa? Dengan ucapan menyampaikan perkara yang baik, yang mana perkara tersebut padahal tidak diucap oleh pihak lain, namun disampaikan. Nah, terdapat padanya dusta. Dan kebalikannya, ke pihak yang lain juga disampaikan perkara yang baik tentang orang lain yang dimusuhinya. Nah, dengan begitu akhirnya terjadilah apa, persangka baik antara keduanya, kemudian menjadi islah. Barakallahu fikum. Demikian juga apa yang terjadi pada suami istri. Nah, disebutkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah, seperti seorang mengiyakan perkataan istrinya, meminta ini dan itu, padahal dalam hatinya dia akan melanggarnya. Seperti, ya saya gak akan keluar, dalam hatinya dia akan keluar, namun ketika itu dia mengatakan demikian agar istrinya ridho. Nah, demikian juga mengatakan nanti saya akan belikan ini, belikan itu, padahal dia belum tentu beli karena gak ada kemampuan untuk membeli. Tapi bisa jadi malah gak beli. Namun hal itu boleh dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melembutkan, saling semakin menguatkan rasa cinta dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca sedikit lagi. Qala wal adlu masalihuhu khalisatun wadzulmu mafasiduhu khalisatun. Demikian juga berbuat adil maslahatnya murni, dan juga berbuat zalim mafsadatnya bahayanya juga murni. Wal maisiru wal khamru wal maisiru wal khamru mafasiduha wa madharruha aktsaru min naf'ihima. Walidzalika haramahumullah. Qala Allah Ta'ala fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan berbuat adil maslahatnya murni, berbuat zalim juga bahayanya murni. Dan maisir, judi, wal khamru, minuman keras, mafasiduha wa madharuha akthar min naf'ihima, mafsadatnya dan bahayanya lebih banyak dari manfaat keduanya. Berbuat judi, minuman keras, mafsadatnya, bahayanya lebih banyak dari manfaatnya. Karena itu walidzalika haramahumullah. Karena itu Allah SWT mengharamkan keduanya, yaitu mengharamkan maisir dan judi dan khamr. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Pada keduanya, yaitu pada judi dan khamr, terdapat ithm, dosa besar dan manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Nah, barakallahu fikum, disebutkan di tafsir seperti tafsir Al-Imam Qurtubi, nah, Al-Imam At-Tabari, nah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, menyebutkan tentang manafi', manfaat dari Nah, dan menyebutkan bahwasanya pada khamar dan maisir terdapat ismun kabir, dosa besar atau bahaya besar. Nah, dan ism khamar, dosa atau bahaya besar pada khamar, yaitu pada perkara yang muncul dari perbuatan peminum minuman keras tadi, berupa permusuhan atau hinaan-hinaan yang muncul dari lisannya, atau perkataan yang keji, perkataan yang mungkar, hilangnya akal dan terlewatnya sholat atau tidak sholat, terluput dari kebaikan ini itu dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga pada maisir, yaitu qimar, pada perjudian juga terdapat ism berupa adawah wal baghdha, berupa permusuhan dan kebencian. Kenapa? Li'anahu aklu malil ghair bil batil, karena pada perkara tersebut memakan harta orang lain dengan batil. Nah, dan juga terdapat manafi' pada keduanya, seperti pada khamar dan juga pada maisir tadi. 6. Apa manafi'nya, manfaatnya pada khamar, minuman keras? Manfaatnya yaitu keuntungan, karena mereka, para sahabat ketika itu, 6, ketika belum turunnya larangan khamar, mereka berjual beli khamar dan mendapatkan untung yang banyak dari situ. 6. Mereka mendatangkan khamar dari Syam dengan harga yang murah, lalu menjual di Hijaz dengan harga yang mahal. 6. Dan juga pendapat lain, keuntungan yang dimaksud dikarenakan pada khamar bisa membantu pencernaan dan juga bisa menjadikan orang yang kikir menjadi dermawan, memiliki sifat dermawan. Dan demikian juga membuat orang yang penakut menjadi berani. Demikian juga membaguskan warna kulit dan lain sebagainya dari alasan-alasan kebaikan yang mereka katakan pada khamr. Nah, demikian juga adanya manfaat pada maisir, pada judi, yaitu mendapatkan harta bihoiri kadin wala ta'abin, mendapatkan harta tertentu tanpa susah payah. Nah, syahidnya apa? Syahidnya pada maisir, pada judi dan khamr ada padanya maslahat dan juga ada padanya madarat. Nah, namun madarat keduanya lebih besar daripada maslahatnya, maka Allah SWT mengharamkannya. Nah, dan ayat ini ayat yang kita baca, yaitu pada surat Al-Baqarah ya, ayat 219. Nah, disampaikan oleh para ulama seperti di tafsir kitab Al-Imam At-Tabari, dan juga Syaubat menyampaikan bahwa ayat ini tidak mengandung padanya pengharuman. Nah, pengharumannya pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 90. Nah, di sini disebutkan Allah mengharamkan keduanya, lalu menyebutkan ayat ini. Nah, menurut beliau ayat ini hanya sebatas mengingatkan orang yang berakal agar mereka siap untuk meninggalkan kedua perbuatan tersebut. Kemudian muncullah ayat, datanglah ayat berikutnya yang mengharamkan, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 90 ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian dan ansab, patung-patung berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, adalah rijs, perkara kotor, najis dari amalan setan, perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. La'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi ila huna, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah. Nah, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nanti akan dibahas di awal